ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد فالحمد لله kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas segala bentuk kenikmatan yang Allah limpahkan kepada kita, terkhusus hari-hari yang kita telah lewati bersama. 10 pertama bulan Dzulhijjah ditambah dengan 3 hari tasyrik, kemudian puncaknya hari Arafah dan hari raya kurban, ibadah-ibadah dan ketaatan-ketaatan yang bisa kita tunaikan, hendaknya kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tentunya itu semua adalah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Taufik kita dipertemukan dengan hari-hari yang berharga dan hari-hari yang penuh dengan keutamaan dan taufik. Allah Subhanahu wa taala mudahkan untuk kita menjalankan ibadah-ibadah, puasa sunahnya, takbir-takbirnya, demikian juga pelaksanaan kurbannya. Itu adalah semata-mata fadlum wa minnatun minallah subhanahu wa ta'ala, keutamaan dan karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun ingat, Allah Subhanahu wa taala tegaskan dalam Al-Qur'an, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah hanya menerima dari orang-orang yang bertakwa. Oleh karena itu, mari kita sama-sama menjaga takwa ini, agar ibadah dan ketaatan kita yang kita tunaikan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. La yanalallah luhumuha wala dimahuha wala fijanaluhu taqwa minkum, dalam surat Hajj Allah berfirman, darah dan daging yang kalian kurbankan itu tidaklah akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi ketakwaan kalianlah yang sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa yang semestinya kita selalu panjatkan seiringan kita melaksanakan ibadah, atau sepungkasnya kita melaksanakan ibadah, adalah doa yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim, yang diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Dalam surat Al-Baqarah. Itu doa itu keluar dari Nabi Ibrahim alaihi salam ketika proses mendirikan Ka'bah, meninggikan Ka'bah, meninggikan bangunan Ka'bah. Maka Nabi Ibrahim panjatkan doa ini kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana wahai Rabb kami, taqabbal minna, terimalah dari kami. Innaka antas samiul alim, sungguhnya Engkau Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Wa tub 'alaina, dan ampunilah kami. Terimalah tobat kami. Innaka antat tawwabur rahim, sesungguhnya Engkau Maha penerima tobat dan Maha penyayang. Kita hanya bisa berusaha melaksanakan apa yang kita mampu daripada ketaatan. Tapi untuk penerimaan itu adalah al-hisab ala Allah. Hisabnya Allah. Hisabnya Allah. Tentunya setelah kita berusaha melaksanakan ibadah tadi dengan keikhlasan dan berusaha sesuai dengan sunnah, maka kita berdoa agar diberi taufik untuk ibadah tersebut diterima. Di sisi lain, kata-kata watub alaina ini mengingatkan kita untuk juga memunculkan rasa khawatir, rasa kekhawatiran ibadah-ibadah tersebut gagal untuk mendatangkan pahala dan untuk diterima oleh Allah. Makanya setelah Rasul sallallahu alaihi wasallam terbiasa sehabis sholat fardu, beliau rutin mengucapkan astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari hadis Tauban, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bilang sarafa min salati istaghfara salasan. Nabi setelah salam dari sholatnya, beliau langsung beristighfar 3 kali. Istighfar, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Dituraikan oleh para ulama, itu karena meskipun seseorang sudah berusaha beribadah dengan khusyuk, dengan berusaha untuk menepati sunnah, akan tapi tentunya di sana banyak kekurangan dan cacat. Maka harapannya istighfar tadi itu bisa memperbaiki yang cacat-cacat tadi. Demikian juga kata-kata tawab tadi, watub alaina, ampunilah kami. Karena meskipun kita melewati hari-hari dan selalu diingatkan ini hari-hari yang berharga untuk beramal soleh, besar pahalanya, namun kenyataan kita banyak waktu-waktu yang kita lewatkan tanpa amal soleh, bahkan justru ada nilai maksiatnya, ada kekurangan-kekurangannya. Nah, ini tentunya penting untuk kita banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Di samping kita berharap dan bersyukur bisa melewati hari-hari yang berharga tersebut, harapan kita kita diberi lagi kesempatan untuk bertemu dengan hari-hari tersebut untuk kita bisa memperbaiki diri. Dan tentunya untuk bisa lebih baik tersebut tentunya harus ada usaha Artinya usahanya ini hendaknya juga kita mulai memperbaiki diri di hari-hari sebelum datang lagi hari tersebut. Berdoa kepada Allah agar diberi taufik. Karena di antara tanda amalan ibadah diterima itu dia akan membuahkan kebaikan-kebaikan yang berikutnya. Disebutkan oleh para ahli ilmu agama. Tanda sebuah amalan itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, amalan tersebut akan melahirkan amalan-amalan berikutnya, artinya dimudahkan untuk melaksanakan amalan kebaikan berikutnya. Kalau misalnya di hari 10 tadi, di hari tasyrik kemarin, dia bersedekah ataupun berpuasa, maka dia itu akan menjadi penggerak untuk dia beramal lagi juga di bulan dan waktu-waktu yang lain. Karena yang kita sembah, yang kita beribadah kepadanya di 10 hari dan di hari-hari tasyrik tadi, itu juga yang kita sembah dan yang kita beribadah kepadanya di waktu-waktu yang lain. Seperti hanya Ramadan. Artinya jangan kita jadikan ibadah kita kepada Allah hanya di waktu-waktu yang berharga ini saja. Tapi hendaknya waktu-waktu yang berharga ini dijadikan sebagai motivasi untuk kita juga melakukan ibadah-ibadah dan ketaatan-ketaatan di waktu-waktu selain itu. Dan ingat, kita masih di bulan Dzulhijjah ini, belum meninggalkan bulan Dzulhijjah. Cuma meninggalkan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah dan 3 hari tasyrik. Bulan Dzulhijjah masih bulan haji. Bulan Dzulhijjah masih bulan hurum, bulan suci. Ya tentunya beramal amal soleh di bulan tersebut lebih berharga, lebih berpahala dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain. Beramal kejahatan dan maksiat lebih berdosa dibandingkan bermaksiat di bulan-bulan yang lain. Demikian, berikutnya kita lanjutkan pelajaran fikih dari membaca hadis-hadis yang terkumpulkan dalam kitab Bulughul Maqam karya Al-Hafiz Al-Asqalani rahimahullah, yang kita masih di kitab Thaharah bab Al-Ghusl, tentang mandi junub, ahkamul junub, janabah, ahkamul janabah. Hadis terakhir yang kemarin tentang disyariatkan bagi orang yang masuk Islam untuk mandi. Hukumnya sunnah, tidak sampai wajib. Artinya jangan seorang terhalangi masuk Islam hanya karena gara-gara mandi. Ini saya mau bersahadat, tolong ditalkin. Mandi dulu kamu. Waduh, nah ini terlambat. Ya sudah, langsung kita bersahadat ya. Setelah itu ya, sebaiknya kau mandi. Bagaimana dianjurkan oleh Rasulullah SAW dan dilakukan oleh para sahabat. Begitu. Bismillah, kita lanjutkan. Qala Al-Hafiz Ibnu Hajar rahmatullah alaihi, di sini tertulis hadis 100, mungkin beda-beda ya penomoran. Wa an Samurata ibni Jundubil radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man tawadda'a yaumal jumu'ati fabiha wa ni'mat wa man ittasala fal ghuslu afdal. Rawahul khamsatu wa hassanahu at-Tirmidzi. Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah berkata, dan hadis yang datang dari riwayat sahabat Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu, beliau menuturkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tawaddo'a, barang siapa yang berwudu yaumal jumu'ati, pada hari Jumat, fabiha wa ni'mat, maka dengan itu sudah nikmat, sudah bagus. Wa man iktasala, dan barang siapa iktasala mandi, fal ghuslu, maka dengan mandi afdol, lebih baik." Hadis diriwayatkan oleh Khomsah. Al-Khomsah dalam kamus Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam kitab Bulughul Maramnya adalah diriwayatkan oleh 1. Imam Ahmad, 2. Abu Daud, 3. An-Nasa'i, 4. Tirmidzi, 5. Ibnu Majah. Itu untuk kamus kata-kata Al-Khomsah. Al-Khomsah itu 5. Oleh 5 rawi hadis. Ahmad, Imam Ahmad, Abu Daud, Nasa'i, Tirmidzi, dan Ibnu Majah. Dan di sini ada tambahan wahasanahu at-Tirmidzi, dan hadis ini di label hasan oleh Imam Tirmidzi. Biasanya beliau mengatakan haditsun hasanun. Hadis hasan. Hasan termasuk hadis yang dijadikan sebagai dalil. Dan kebetulan analisanya Syekh Al-Albani rahimahullah untuk hadis ini juga hasan. Beliau menghasankan hadis ini. Meskipun di sebagian para ulama mensangsikan kesahihan hadis ini karena datang dari riwayat Al-Hasan Al-Basri an Samurah, dari Samurah bin Jundub ini. Sebagian mengatakan Hasan Al-Basri ini tidak mendengar hadis dari Samurah bin Jundub kecuali satu hadis tentang perintah mengakikahi anak yang lahir dalam Sahih Bukhari. Itu saja. Yang lainnya itu mursal, tidak nyambung sanadnya ke Samurah. Sebagainya melainkan enggak. Selama sanadnya, sanad riwayatnya sampai Al-Hasan Al-Basri itu sahih atau hasan, maka riwayat hasan dari Samurah ini bisa diterima dan termasuk riwayat yang sahih ataupun hasan, karena yang jelas Hasan Al-Basri pernah mendengar hadis dari Samurah. Itu yang dipakai oleh Imam Bukhari. Walau alam, sehingga dengan ini insya Allah hadis ini hasan, apalagi para ulama seperti Tirmidzi dan Syekh Al-Albani dari ulama-ulama kekinian itu menghasankan hadis ini. Jadi itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang berwudu pada hari Jumat, maka dengan wudu itu sudah nikmat, sudah bagus. Dan barang siapa yang mandi, tentunya mandi itu lebih baik. fikih hadis ini, pertama terkesan dalam hadis ini bahwasanya mandi itu tidak wajib di hari Jumat. Yang penting berwudu. Yang penting berwudu. Itu terkesan dalam hadis ini. Oleh karenanya, jumhur ulama itu berpendapat bahwasanya mandi Jumat itu tidak sampai ke tingkatan wajib. Dia hanya sunnah berdasarkan hadis ini. Tidak sampai ke tingkatan wajib, hanya sebatas sunnah. Karena hadis ini mandi hanya afdol saja. Sedangkan biha wa nikmat itu sudah cukup dan baik ketika seseorang tidak mandi dan berwudu. Berdalil dengan hadis ini. Karena dalam hadis ini mengesankan secara sepintas lalu tidak menunjukkan wajib. Yang penting itu adalah wudu. Mandi lebih baik. Pendapat yang kedua, pendapat yang telah kita baca hadisnya sebelum hadis-hadis ini, yaitu ghuslul jum'ati wajibun ala kulli muhtalimin. Mandi hari Jum'at itu wajib bagi setiap yang sudah, laki-laki yang sudah balig. Itu terang-terangan mengatakan wajibnya mandi untuk menghadiri Jum'at. Untuk menghadiri Jum'at. Karena ada perintah di situ dan langsung oleh Rasulullah SAW dilabelkan dengan wajib. Sebagian para ulama mengambil jalan tengah, menjamak antara hadis yang tidak mewajibkan dengan hadis yang mewajibkan, sembari mengatakan bahwasanya mandi hari Jumat dulu sunnahnya mu'akkadah, sunnah yang sangat ditekankan. Sunnah yang sangat ditekankan. Karena hadis ini tidak sampai ke tingkatan wajib. Tapi dia merupakan amalan sunnah yang sangat ditekankan karena ada kata-kata wajib tadi. Yang mengeluarkan dari wajib adalah hadis yang baru kita baca ini. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau mengambil pendapat yang terakhir ini, akan tetapi bagi yang datang dari pekerjaannya, misalnya tempat kerjanya menuju ke masjid, atau yang datang dari tempat yang jauh melewati jalan yang sulit dan mungkin melewati suatu yang membuat dia mengeluarkan banyak keringat atau menimbulkan badan menjadi bau, maka dalam kondisi seperti ini wajib mandi. Wajib mandi. Jadi kalau Syekhul Islam rahimahullah, huwa mustahab. Mandi Jumat itu mustahab sunnah. Walakinahu akan tetapi yajibu wajib ala man fihi raihatun karihatun. Wajib mandi bagi orang yang padanya ada aroma yang tidak sedap. Bau badan yang menyengat. Wa indahu urukun yu'zi bihi al-musallin wal malaika. Yang padanya ada keringat mengganggu jamaah sholat, mengganggu malaikat, karena malaikat kata azza bima yata'adza bihi banu adam. Malaikat itu terganggu dengan apa yang manusia itu terganggu dengannya. Maka pala yajuzu an yahburu al-jum'ata wa istima'a al-muslimina bihadihi ar-ra'iha. Maka orang yang membawa bau badan, bau yang tidak sedap atau keringat yang membuat orang terganggu, tidak boleh dia hadir Jum'at dan tempat kumpulnya kaum muslimin disertai dengan adanya bau-bau sini, bau-bau yang tidak sedap ini. Hatta yaqfa'uha, sampai dia menghilangkannya bil ittisal wa tamdhib, dengan cara mandi dan membersihkan badan. Ini kata Syekhul Islam. Hal yang serupa itu ditunjukkan oleh hadis Aisyah radhiyallahu anha yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, yang bunyinya kana nas yantabuna jum'ata min manazilihim wa min al-awali. Dulu orang datang ke Jumat, untuk Jumatan itu langsung dari rumah-rumah mereka, dari tempat-tempat kerja mereka, pinggiran-pinggiran jauh dari masjid. Fayatunal bil aba wa yusibuhumul ghibubar. Mereka datang dengan kotoran, diterpa oleh debu di musim pasir yang berterbangan, angin itu betul-betul mengotori badan seseorang lewati kalau dari tempat yang jauh. Maka payah ruju minhumur ra'ih, disebabkan mereka datang dari tempat tinggal yang jauh ke masjid, keringat, kemudian debu, itu muncul bau. Faqala Rasulullah SAW, lau annakum tatahartum liyaumikum hadza, sebaiknya kalian bersuci, bersih-bersih badan di hari kalian ini. Karena itu, oleh karenanya, berdasarkan banyak hadis perintah untuk mandi ketika seseorang ingin menghadiri Jumat, terutama laki-laki yang sudah balig, maka hendaknya jangan ditinggalkan mandi ini. Pertama, keluar daripada khilaf antara yang mewajibkan dan yang mesunnahkannya dengan sunnah mu'akkadah. Apa sih sulitnya mandi? Enak juga dalam kondisi yang seperti sekarang ini, panas dan bersih juga badan dengannya mandi. Sunnahnya lagi dengan mandinya seperti mandi janabah. Jadi mutlak mandi sudah cukup, tapi akan lebih bernilai sunnah ketika dia cara mandinya seperti dia mandi junub. Bagaimana cara mandi junub akan datang? Yang ringkasnya adalah dia cebok dulu, bersih tangan, mencuci tangan, kemudian berwudu. Setelah berwudu dia keramas dengan memasukkan air ke dan menyikanyikannya ke rambut-rambut dan jenggotnya. Kemudian menyiramkan air ke 3 kali ke untuk membilas kepalanya, kemudian menyiramkan air ke sekujur tubuhnya, selesai. Ini mandi sunnah seperti mandi janabah, bisa diperlakukan dan dilakukan untuk hari Jumat. Artinya dia sudah menunaikan perintah untuk mandi dan mandinya dengan mandi seperti dia mandi janabah. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam janabah seperti Nabi mengatakan man istasala yaumal jumu'ati ghuslal janabati tsumma ata fi sa'atil ula faka'anna ma qarraba badanatan. Barang siapa yang mandi pada hari Jumat seperti mandi janabah, kemudian dia datang awal, dia datang di awal-awal waktu, maka seakan-akan dia berkurban dengan seekor unta. Dan seterusnya hadis. Kecuali ada udur. Udur. Tapi badannya dalam keadaan bersih. Tidak mengeluarkan bau badan. Atau keringat. Yang membuat orang lain terganggu. Maka dengan udurnya tadi. Dia mencukupkan dengan berwudu. Itu tidak mengapa. Tidak mengapa. Apalagi misalnya dia pagi-pagi sudah mandi, berangkat kerja, dan kerjaannya tidak mendatangkan keringat karena di ruangan yang penuh dengan AC. Kemudian setelah itu dia kesulitan untuk mandi, untuk jumatannya. Dia mencukupkan untuk berwudu. Tentunya dalam kondisi seperti ini, dia mandi ya lebih baik. Tapi seandainya dia mencukupkan dengan wudunya, karena memang tidak ada kotor. Kondisinya tidak kotor. Meskipun mandinya, mungkin mandinya sebelum subuh dia mandi. Bukan untuk mandi Jumat. Niatnya mandi untuk kerja. Untuk berangkat ke kantor. Dan di kantornya dia di kantor yang bersih. Dan setelah itu, waktu untuk dia pulang dari kantor dan langsung ke masjid itu kan mungkin kesulitan untuk dia mandi. Maka minimalnya berwudu. Dan itu sudah mencukupi. Seandainya bisa mandi, mandi lebih afdol. Berdasarkan hadis yang kita baca. Hadis Samurah bin Jundub. Hadis ini menunjukkan tentang keutamaan mandi untuk menghadiri Jumat. Pada hari Jumat, tentunya terlepas itu mustahab saja, sunnah saja, atau bahkan sampai wajib, dia lebih baik dari sekedar berwudu. Adapun wudu itu adalah syarat sahnya sholat, baik sholat Jumat maupun sholat-sholat yang lainnya. Afdol mandi. Menunjukkan dia adalah lebih afdol, lebih baik. Ya tadi ya, kita alhamdulillah berada di tempat tidak sulit untuk mandi. Baik dari kesediaan air maupun cuaca pun mendukung untuk kita. Masuk kamar mandi, lepas pakaian, biur-biur badan. Membasahi badannya itu enak. Apalagi disertai dengan tadi bersih-bersih seperti disabuni dan digosok, lebih bersih lebih baik. Demikian. Ini terkait dengan fikih hadis ini. Artinya kata para ulama di sini ringkasnya, pertama istibab buhusil yaum Jumat fi yaumiha qablaha. Jadi disunahkan mandi pada hari Jumat. Pada hari Jumat untuk sebelum Jumatan. Qablaha. Sebelum Jumatan. Idahu syuri'ali ajri sholati. Disyariatkan mandi tersebut untuk kepentingan sholat. Bukan semata-mata untuk harinya. ada ulama yang berpendapat yang penting mandi hari Jumat, mau setelah Jumat enggak apa-apa, yang penting di Jumat tersebut dia mandi. Ini pendapat yang dikuatkan oleh Ibnu Hazm. Namun kebanyakan para ulama bahwasanya fungsi mandi itu adalah untuk menghadiri ibadah Jumat. Kemudian faedah yang kedua, innahu man lam yatamakkan minal ghusli di udhurin. Bagi yang tidak memungkinkan untuk mandi karena ada udur, aw lam yarid lam yurid al-ittisal min duni udur, atau memang tidak mau mandi meskipun tidak ada udur, kafahul wudu, maka cukup wudu, walakin fatahul ajru wal fadilah, akan tetapi hilang pahala mandi dan keutamaan mandi baginya, sah jumatannya karena syarat sholatnya terpenuhi, taharah, taharahnya sudah cukup dengan berwudu untuk mengangkat dari hadas besar, hadas kecilnya. Adapun hadas besar tentunya tidaklah terangkat kecuali dengan mandi besar. Kemudian selesai untuk hadis ini, insyaallah kita beralih ke hadis setelahnya. Qala al-Hafiz Ibnu Hajar rahimahullah. Baik, sebelumnya ingin bacakan keterangan dari Al-Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Zadul Ma'ad. Al-amru, kata beliau, al-amru bil ghusli yaumal jumu'ati mu'akkadun jiddan. Anjuran atau perintah mandi pada hari Jumat itu sangat ditekankan, mu'akkad, sangat ditegaskan. Sudah, kita tidak usah sibuk ini wajib atau sunnahnya. Yang jelas sangat ditekankan, kata beliau. Wa wujubuhu aqwa min wujubi al-witri. Wajibnya mandi Jumat itu lebih kuat dari wajibnya sholat witir. Dan witir kan ada hilaf. Sebagian para ulama mengatakan wajib witir. Walaupun jumhur berpendapat dia mustahab. Sunnah mu'akkadah. Sunnah mu'akkadah. Nah, tentang ini Jumat lebih kuat daripada itu. Hilafnya lebih kuat menunjukkan kepada wajibnya. Karena witir enggak ada kata-kata wajibun ala kulli muhtalimin. Sedangkan Jumat ada kata-kata wajibun ala kulli muhtalimin. Witir tidak sampai demikian. Walaupun para sahabat kenyataannya mereka kira-kira tidak bisa witir di akhir malam, mereka witir sebelum tidur. Takut kehilangan witir. Memang wasiat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi kira-kira yang tidak bisa witir di akhir malam untuk witir sebelum tidur. Untuk witir sebelum tidur. Jangan sampai terlewatkan witir. Namun demikian, perintah ini kan berarti tegas, kuat. Perintah untuk mandi Jumat itu lebih kuat daripada perintah untuk witir. Itu artinya. Wa qira'atil basmalati fi sholati. Perintah mandi Jumat lebih kuat daripada perintah membaca Bismillahirrahmanirrahim dalam sholat. Kan dalam sholat kan ada bacaan Al-Fatihah. Fatihah rukun. Fatihah rukun. Ada yang mengatakan Bismillah termasuk dari Fatihah. Ada yang mengatakan Alhamdulillah mulai daripada Fatihah tersebut. Bismillah tidak termasuk. Nah, yang mengatakan termasuk ini kewajiban perintah untuk membaca, perintah untuk mandi Jumat itu lebih kuat daripada perintah untuk membaca Bismillah mengiringi bacaan Fatihah. Wa wujubi wudu mimasjid nisa, dan perintah untuk mandi Jumat itu lebih kuat daripada wajibnya wudu karena menyentuh wanita. Kan khilaf juga para ulama, apakah menyentuh wanita ini membatalkan wudu ataupun tidak. Kebanyakan tidak membatalkan wudu karena tidak ada dalil. Nah, Nah, ada yang mewajibkan karena lamastumun nisa. Kalian menyentuh wanita di antara sebab-sebab untuk seorang berwudu. Tapi lemah pendapat tersebut. Masih kuat pendapat wajibnya mandi Jumat daripada pendapat wajibnya berwudu lagi ketika bersentuhan dengan perempuan. Wa wujubu min masih zakar. Demikian juga lebih kuat perintah mandi Jumat daripada perintah wudu setelah seseorang itu menyentuh, mohon maaf, kemaluannya. Ada perintah untuk berwudu lagi setelah seseorang menyentuh kemaluannya. Sebagian mengatakan batal wudunya, sebagian mengatakan sunahnya saja. Tapi perintah mandi Jumat lebih kuat dari perintah berwudu lagi setelah tangan seseorang menyentuh, mohon maaf, kemaluannya. Jadi ini menunjukkan bahwasanya perintah untuk mandi di hari Jumat itu sangat sangat kuat, terlepas itu sampai ke tingkatan wajib atau sekedar sunnah muakkadah, sebaiknya untuk tidak seseorang meninggalkannya. Iman-iman keutamaan mandi di hari Jumat tersebut, dia afdol. Kemudian juga itu adalah termasuk sunnah yang selalu dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lebih lagi itu adalah perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi setiap orang yang sudah balik dan ingin menghadiri Jumat. Sepertinya hanya sampai di sini dulu untuk pelajaran kita kali ini. Hadis berikutnya terkait dengan hukum junub membaca Al-Qur'an. Hukum orang yang sedang junub yang belum mandi wajib membaca Al-Qur'an. Ada hadis-hadisnya. Isya, namun karena sudah datang dan tiba waktu Isya, insyaallah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya bismillah wa insyaallah tabaraka wa taala wabillahi taufik wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.